التوفيق. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات به الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, telah kita bahas tentang syirik itu ghalibun 'ala nufus. Ikan itu dominan terhadap diri kita. Mana dalam hadis bersyirikan pada umat ini halus di langkah-langkah smooth. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallam tentang bagaimana selamat darinya. Nabi sallam pun memberikan ilmu. ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجلي. إن كسجركن kepada kamu kalimat, kamu mengucapkannya maka kamu selamat dari kesyirikan yang halus dan yang nampak. Yaitu doa, Allahumma inni a'udhu bika أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. Dan juga doa Umar radhiyallahu anhu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menjadikan amalan beliau seluruhnya saleh dan menjadikan seluruhnya hanya mengharapkan wajah Allah. Ya, tak ada sedikit pun dari amanat beliau itu karena siapapun juga. Oke. Untuk apa keterangan ini sehubungan dengan ubudiyah? Lihat lebih jauh, beliau menjelaskan. Katsiran ma yukhalitu nufusa atil khafiyya يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له كما قال شداد بن أوس نعايا العرب نعايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. فلأبي داود السجستاني syahwatul khafiyah qala hubbur ri'asa. Baik. Tabliyu rahimahullahu taala, dan banyak perkara yang mempercampuri atau yang tercampur di dalam jiwa rupa syahwat-syahwat yang halus yang merusak jiwa itu. Merusak apa? Merusak tahqiqa mahabbatiha lillah, perwujudan kecintaan jiwa itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rusak penghambaan jiwa ini kepada Allah. Rusak perwujudan keikhlasan dalam beragama hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai ketemu kenapa Syekh rahimahullahu ta'ala mengungkap perkara ini. Sebab ini adalah pembahasan yang lebih dalam lagi. Di awal-awal pembahasan kita sudah masuk ke dalam ilmu mana hakikat ubudiyah itu, penghambaan itu, dan hubungannya dengan hakikat cinta. Ternyata banyak perkara yang bisa merusak wujudnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terwujudnya penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak perkara yang merusak bagaimana diri kita, jiwa kita mewujudkan cinta, penghambaan, keikhlasan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara itu campur memang di dalam diri, berupa apa? Syahwat-syahwat yang sangat halus. Inilah yang disebutkan di atas yang lebih halus daripada langkah-langkah semut. Beliau sebagaimana perkataan Syaddad bin Aus, ya na'ayal Arab, ya na'ayal Arab. Kalimat pemberitaan kepada orang-orang Arab bahwa fitnah kalian, kebinasaan kalian telah datang. Dan setelah itu beliau mengatakan bahwa sungguh yang saya paling takutkan dari apa yang saya takutkan terhadap kalian adalah riya, syahwat yang sangat halus. Dan bagaimana para ulama betul-betul memahami perkara ini, dan mereka memperingatkan umat akan sangat dan sangat mengerikannya perkara ini. Kalau mereka saja di zaman-zaman keemasan Islam, generasi-generasi terbaik dalam Islam ini telah melihat kebinasaan yang terjadi sehubungan dengan riya dan syahwat khafiyah, syahwat yang sangat halus itu yang akan merusak terwujudnya cinta kepada Allah, merusak terwujudnya penghambaan, keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika di sana saja sudah seperti itu, bukankah zaman selanjutnya lebih lagi? Nabi sallallahu telah menjelaskan, la ya'ti zaman illa wa zaman alladhi ba'dahu syarrun min. Tak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek lagi dari zaman sebelumnya. Mengkhawatirkan akan fitnah yang akan menimpa orang-orang Arab, dan di antara fitnah yang menimpa yang paling beliau takutkan adalah riya dan syahwat yang halus tersembunyi. Faqila li Abi Dawud As-Sijistani. Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala ditanya, wa ma syahwatul khafiyah? Apa syahwat yang sangat halus itu? Dia menjawab, hubbur ri'asah, cinta terhadap kedudukan, kepemimpinan, jabatan. Ternyata ini syahwat yang sangat halus, yang ternyata Iya. Kecintaan terhadap rias ini kepemimpinan merupakan apa? Kalau kita lihat zaman sekarang ini, tidak ada satu pun kekacauan yang nampak di dunia ini. Iya, kecuali sebabnya ini. Dan sebabnya. Betul-betul sudah mendarah daging, sudah ini punya. Kenapa angkalnya adalah syirik yang sangat halus. Sebur ri'ah, ri'asah. Karena seseorang bisa selamat, sementara dia lebih halus daripada langkah-langkah semua. Tidak bisa melihatnya kecuali orang-orang yang mempunyai kekuatan pandang yang sangat dalam. Kekuatan deteksi yang sangat halus pula. Dengan ilmu dan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa. Karena kebanyakan manusia jauh dari ilmu. Bukan syahwat yang halus. Iya. Syahwat yang kasar juga tidak malu-malu sudah dilakukan. Jangankan syirik yang sangat halus. Iya. Syirik yang terang-terangan juga ya dibuat resmi sudah. Cek yang terang-terangan juga sudah dibuat resmi. Betul kebinasaan, kebinasaan. La ilaha illallah. La ilaha illa ant. Subhanak. Inna kunna minal zalimin. Wah, penyelamat itu. Betul-betul berada dalam kondisi. Ancaman kebinasaan, ancaman kebinasaan. Dan lebih hebat lagi, beliau datangkan keterangan langsung dari Nabi SAW terhadap syahwat yang sangat halus ini. An Ka'ab ibn Malik, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, annahu qal, ma dhi'bani ja'i'an, ursila fi zaribati ghanam, أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. كعب بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda, ikatlah dua ekor serigala, ikatlah dua ekor serigala. Tahu serigala kan? Kalau orang sudah dibilang serigala itu apanya? Rakusnya. Punya teman saja dia makan. Kalau memang lawan. Nabi, tidaklah dua ekor serigala. Yang keduanya dalam keadaan lapar. Lepas lagi di dalam kandang ternak. Tertuduk. Telah lebih merusak ternak-ternak itu, kerusakan yang ditimbulkan oleh hirsil mar'i alal mani wasyarafi lidini, kerusakan yang ditimbulkan oleh hirs, semangat dan keinginan kuat seseorang terhadap harta dan asyaraf, kedudukan, kemuliaan, pangkat dan semacam itu terhadap agamanya. At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadits hasan lagi sahih. Hadits hasan sahih. Komentar. Jadi Nabi SAW telah menjelaskan bahwa hirs, keinginan kuat terhadap harta dan kedudukan, dua perkara ini dalam merusak agama tidak jauh, tidak kurang, bahkan di atasnya dari pengerusakan dua ekor serigala yang keduanya dalam keadaan lapar, dilepas ke dalam kandang ternak terhadap ternak-ternak itu, kambing, domba dan semacamnya. Ini dari metode pengajaran Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Talbat, metode tamfil, perumpamaan. Tadi memperumpamakan dua hal untuk memahamkan kita dua hal. Apa hal itu? Dua ekor serigala yang keduanya dalam keadaan lapar, dilepas ke dalam kandang ternak. Bagaimana kira-kira kerusakan yang ditimbulkan dua ekor ini terhadap ternak itu? Mengerikan. Ternyata kata Nabi, yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala terhadap ternak itu, seberapa jika dibandingkan dengan dua perkara semacam serigala juga dalam merusak agama seseorang. Dua perkara dalam merusak agama seseorang itu hirs, keinginan kuat, harta dan kuat terhadap kedudukan, jabatan, ketenaran, syaraf. Pertama, diketahui semua orang, ya kan? Yang kedua, rusaknya usul mar'i alal mal dan asyaraf dalam merusak agama. Ini banyak orang tidak tahu. Makanya Nabi kasih contoh dengan sesuatu yang ditahu semua. Itu metode tamfil. Mirip betul. Dua perkara ini lebih buas daripada serigala dalam merusak agama kita. Lebih buas dari serigala dalam merusak agama kita. Maaf, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dilarang cari harta ini. Am lagi kita kalau gitu? Tidak ada kalau begitu yang jadi pemimpin. Lagi kalau gitu? Yang bermasalah adalah hirs. Hirs seseorang terhadap harta. Hirs seseorang terhadap syaraf. Syaraf kedudukan, pangkat, jabatan, kemuliaan, jenjang, titel, itu semuanya syaraf. Ini kemuliaan. Yang dengannya seseorang kalau dapat itu, syaraf. Di dalam perpolitikan, asyarafnya ya kedudukan. Dalam dunia pendidikan, asyarafnya titelnya itu. Oh, masyarakat, tengah-tengah masyarakat, syaratnya apa? Haji. Ya mungkin hajinya, gelar haji atau gelar-gelar turunan-turunan. Lebih buas dari serigala. Dan Nabi mengatakan tidaklah dua ekor serigala. Serigala saja lapar saja sudah. Lepas dalam kandang ternak, apalagi keduanya dalam kandang lapar. Keduanya dalam kandang lapar, di dalam kandang saja dia akan masuki kandang itu, walaupun dia di luar. Apalagi kalau memang dia sudah di dalam. Ternak tidak bisa keluar. Ternak tidak bisa keluar. Dia di dalam, dilepas di dalam. Kira-kira kerusakan apa yang ditimbulkan? Kinasaan betul terhadap serigala. Ternyata ada lebih buas dari serigala yang lapar ini. Ada lebih buas dari serigala yang sangat lapar ini. Yang keduanya juga dilepas ke dalam kandang-kandang kita. Serigala itu adalah hirs, keinginan kuat. Muah. situ ya diantara maknanya mirip dengan Noah. Harusnya seseorang terhadap harta. Harta bisa hasil dagang. Iya. Yeah. Bisa hasil pertanian. Iya. Yeah. Macam. Perdagangan yang berhubungan dengan segala perkara. Iya. Yeah. Bisa juga warisan. Terhadap harta dan asyarat. Dua perkara ini jamaah. Merusak agama. Pusat agama kita di mana? Di jiwa kita, hati kita. Kalau kita lepas dua masuk, dua ini masuk ke dalam hati kita, iya. Dia akan merusak hati kita, jiwa kita. Wah. Kita mau menjadi peternak-peternak yang disebutkan dalam hadis ini. Yang akan melepas dua ekor serigala, iya, ke dalam kandang-kandang ternaknya. Yang dia cita-citakan ternak itu akan menjadi mendatangkan keuntungan ini dan semacam itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan peringatan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li kulli ummatin fitnah. Wafitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnahnya umatku adalah harta. Dan rusak umatku adalah harta. Maaf dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa perumpamaan ini. Mudah betul dipahami. As. Dijelaskan. Padalika bayyin. Fa inna ad-din as-salima la yakunu fihi hadzal hirs. Wa bika anna al-qalba idza daqa halawa sa'budiyyatihi lillahi wa mahabbatihi lahu lam yakun shay'un ahabba ilayhi min dhalik hatta yuqaddimahu alayhi. Wa bidhalika yasrifu an ahli al-ikhlas lillah as-su' wal-fahsha kama qala ta'ala kadhalika linasrif anhu as-su' wal-fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin al-mukhlisa lillah dhaqa min halawati 'ubudiyyatihi lillah ma yamna'uhu min ubudiyyatihi li ghayri wa bi halawati mahabbatihi lillah ma yamna'u min mahabbati ghayri id laysa 'inda al-qalbi as-salim ahla wa la alad wa la athyab wa la alyab wa la an'am min halawati al-iman al-mutadammim ubudiyyatahu lillah wa mahabbatahu lahu wa ikhlasahu ad-dina lillah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa hirs, apa tadi hirs? Dan kuat. Iya. Terhadap harta dan terhadap kedudukan. Ini diperumpamakan seperti ya, kebuasan dua ekor serigala yang lebih lapar, yang lapar, yang dilepas ke dalam kandang ternak. Dan kerusakannya lebih besar terhadap agama seseorang dari kerusakan dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar ini terhadap ternak-ternak itu. Kita jelaskan. Iya. Ini perumpamaan mengantar kita. Kita ini diibaratkan seperti peternak-ternak. kita semuanya peternak, kandang kita ada di dalam hati. Iya. Apa yang kita ternak, iya, adalah sesuatu yang kita kumpul di dalam hati kita. Modal kita di situ, keuntungan kita nantinya. Sebab nanti di hari kemudian, la ya'lamu idza bu'thira ma fil khubur. Tidakkah dia tahu ketika bu'thira, dibangkitkan yang di dalam kubur, maka di sana apa? Hussila ma fis sudur. Akan diperolehlah, akan kita hasilkanlah, ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Berapa ternak yang kita kumpul? Yeah. Yang kita kembangbiakkan? Yeah. Ini perumpamaan ternak. Dalam Al-Quran banyak perumpamaan. Ada perumpamaan bercocok tanam. Ada perumpamaan berdagang. Yeah. Ada perumpamaan kebun. Banyak perumpamaan dalam Al-Quran sehubungan dengan amalan-amalan. Ini perumpamaan kerja ternak. Iya. Yeah. Tanya beternak mempersiapkan kandang. Semakin luas kandangnya, woy, semakin berarti apa? Ternak yang akan dimasukkan akan semakin banyak, kapasitasnya lebih luas. Iya. Tapi kalau ternak kandangnya kecil, iya, biar banyak yang mau dimasukkan, tetap hanya sedikit saja yang bisa masuk. Iya. Kandang-kandang kita apa? Adalah hati-hati kita. Di situ kita kumpul ternak kita, kita kembangkan. Ternaknya adalah kita. Ke sini. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa ada musuh ternak, serigala. Nabi menjelaskan bahwa ada serigala yang bisa menghancurkan, melahap habis. Betul-betul menimbulkan kerusakan besar terhadap ternak-ternak yang kita kumpul di dalam hati kita. Agama yang kita kumpul di dalam hati kita. Yaitu hirsul mar'i alal mal, dan hirsnya seseorang terhadap asyara. Iya. Jangan sekali-sekali kita masukkan di dalam kandang. Iya. Tapi potensi memasukkannya ada ya. Potensi memasukkannya ada. Sebab asal cinta sama harta itu ada. Asal keinginan terhadap kedudukan itu ada. Secara tabiat kan ada. Iya. Orang gila kalau tidak suka harta. Gila kalau tidak suka kedudukan. Tapi tidak punya perasaan sudah dia. Hanya masalah kalau dia sudah masuk ke dalam jenjang hirs, keinginan kuat menjadi kekuatan yang mendominasi, mengontrol di dalam. Iya. Beramal orang begini, orang apapun janda masukkan dalam ternaknya, dalam kandangnya, iya, dikontrol oleh dua ini karena keinginannya terhadap harta dan kedudukan. Kalau sudah ini berkuasa, sudah hancur. Antara ukurannya, apa yang sudah lewat? In u'tiya radiyah, wa illam yu'tah, lam yardak tusakit. Jika dia diberi, maka dia ridho. Jika tidak diberi, marah. Harta yang menjadi ukuran, ridha dan bencinya, kedudukan yang menjadi ukuran, ridha dan bencinya, itu artinya apa sudah? Sudah. Dua ini sudah menguasai. Hirs sudah itu. Ini sudah sangat mengerikan. Sebab terkuasai. Disinilah terwujud penghambaan terhadap harta dan kedudukan. Lahir penghambaan sudah. Ini hubungannya dengan ubudiyah. Ini kenyataan. Siapa-siapa yang banyak hirs terhadap harta. Ada berapa yang banyak hirs terhadap harta, hubungan dengan harta? Hah? Dagang? Pengusaha? Konglomerat? Iya. dan semacam itu kan. Ya walaupun banyak lagi, tapi ini nampak. Lihat banyak-banyak mereka nadir agamanya. Oh sholat, ya sholat. Tapi begitu sudah di tempat dagangnya, oh, yang sholat, ya gimana lagi yang tidak sholat? Yang sholatnya saya sekedar, walaupun menyumbang, sudah. Kalau ini sudah mendominasi, kalau itu mendominasi, kalau dia menyumbang untuk apa? Semoga usahanya bertambah lancar. Itu niatnya. Semoga usahanya tambah lancar. Bukan lagi menyumbang untuk akhirat. Hal menyumbang supaya usahanya tambah lancar, itu sudah apa itu? Sudah kayaknya, ya, sudah merupakan perkara yang bagus sudah itu. Ikhlas, ikhlas katanya. Ikhlas. Tapi keinginannya supaya usahanya tambah lancar. Sudah. Yang sholatnya, ini yang menyumbangnya, ini yang mempergunakan hartanya masih menyumbang. Apalagi kalau sudah tidak. Gimana keadaannya kalau sudah tidak? Budak betul dengan harta. Orang-orang yang diperbudak oleh harta sampai mempertuhankan harta, mengingkari Tuhan sudah. Ajaran komunis. Ajaran liberal. Iya, dalam perekonomian liberal. Hirs terhadap harta sampai pengingkaran terhadap Tuhan. Kalau demokrasi apa semuanya, itu terhadap kedudukan. Walaupun setan jadikan saling bertentangan juga. Iya, tapi kedua-duanya kesesatan. Yang beriman yang bisa melihat kemana arahnya semuanya kesesatan ini. Ini termasuk metode setan. Kadang sama-sama setan, kadang sama-sama sesat, setan semua yang mengalahkannya. Iya. Tetapi seolah-olah dianggap satu baik, satu. Ada black magic. Sihir hitam. Ada sihir putih. Itu orang ditanamkan. Itu penanaman metode penyesatan dengan metode seperti itu luar biasa itu dalam kehidupan dunia ini. Sehingga orang tenggelam dalam melihat itu saja. Iya, padahal semuanya kesesatan. Semuanya kesesatan. Semuanya tidak ada yang benar. Yang saya sebutkan tadi contohnya itu, hebat betul itu sudah. Iya. Pencontohan seperti itu hebat luar biasa sudah dalam bagaimana ditanamkan. Sihir baik, sihir tidak baik. Sampai dibuatkan filin. Iya. Itu program besar ya, tidak sembarang itu Harry Potter itu. Tidak sembarang itu. Itu program setan itu. Orang sampai kagum sama Harry Potter. Tidak bisa melihat lagi sudah. Iya. Kagum, toko yang bagus. Iya. Tapi itu kan sihir. Dibandingkan dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun lebih bagus daripada dia. Padahal itu hanya dunia khayalan. Foto. Kan sihir juga. Iya. Itu kan sihir. Iya. Seperti Naruto. Kan ilmunya sihir itu. Iya. Bisa jadi banyak ilmu sihir. Iya. Kekuatannya dia kan apa? Tuman yang masuk ada dalam tubuhnya yang berekor apa? 9. Kenal-kenal sedikit. Hebatnya anak-anak. Itu Naruto, anak-anak sampai orang tua. Tergilas semuanya. Tidak sadar dia sudah disesatkan dengan metode itu. Harus menganggapnya sebagai tokoh yang baik, padahal khayalannya. Sekedar khayalan. Tapi apa? Padahal khayalan ini, tapi khayalan ini sudah mempengaruhi jiwa. Iya. Minimal apa? Minimal apa? Cinta. Iya. Cinta. Iya, tidak apa-apa disihir seperti itu. Sudah. bisa sampai kepada kekafiran tanpa disadari. Apalagi anak-anak. Ya anak-anak. Anak-anak nonton saja. Tolokna. Kalau saya bilang tolokna sudah. Akan dicintai, akan dicontoh. Itu metode. Semua pentokohan di semua film, handiwara, drama, komik apa semuanya, metodenya seperti itu. Penyesatan dalam bentuk seperti itu. Tokoh jahat, ada tokoh kebaikan. Sementara penampakannya, jangankan tokoh jahatnya, tokoh kebaikannya saja ternyata dalam timbangan ukuran Quran adalah penjahat yang paling jahat. Ini metode. Sama ini. Hirs terhadap harta, hirs terhadap kedudukan, itu dipertentangkan itu. Sampai dipertentangkan dalam jalur, dalam dunia perekonomian, dunia perpolitikan, ada beberapa madhab sekte dalam paham-paham. Dianggap ini yang paling benar, ini yang paling benar, ini yang paling benar, tapi seluruhnya kesesatan. Saya berpangkal dari dua sumber kesesatan ini. Kan tidak bisa melihatnya kecuali dengan ilmu. Kemampuan kita tidak bisa. Kemampuan yang datang dari Allah, wahyu. Hanya wahyu yang sangat terang bisa melihatnya. Kalau kita terima wahyu, kita bisa mempunyai penglihatan itu. Bisa mempunyai penglihatan itu. Dan penglihatan itu, maha luar biasa hebatnya. Melihat dengan kekuatan wahyu, itu mengalahkan segala ilmu melihat-melihat. Itu keajaiban itu. Melihat dengan wahyu. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembangkan dulu sedikit tadi dua metode itu. Jadi kadang sesat, tetapi memang dipaparkan seolah-olah harus pilih ini. Sehingga apapun pilihannya tetap sesat. Ini metode sangat luar biasa. Kalau suasana perpolitikan, syarah. Bagaimana kedudukan itu dikejar? Bagaimana kedudukan itu dikejar? Oh, luar biasa. Suasana perpolitikan luar biasa. Kasus-kasus dalam banyak suasana perpolitikan. Pendapat ini, kasus Bang Senturi. Sampai sekarang masih berlanjut, dihubung-hubungkan ini semuanya. Pendapat ini. Masyarakat, yang ini cocok. Bukan bicara, apa aja surah kabar. Memang itu anu itu. Baik, penjahat betul itu apa. Padahal kalau dilihat apa? Dalam kacamata agama. Kasus Bang Senturi apa ini? Sumber kesalahannya di mana? Hifz alal mal. Riba kan? Tidak ada yang pernah melihatnya sumbernya adalah riba. Membela Bang Senturi ataupun menyalahkannya seluruhnya salah. Seluruhnya berada di jalan sesat. Dalam mencari jalan keluarnya. Semuanya sesat. Ukuran jalan keluar. Seandainya melihat riba. Yang sumbernya riba adalah hirs mar. Hirsnya seseorang terhadap harta. Yang perputaran tuduhan-tuduhannya bersumber pada apa? Hirsnya seseorang terhadap kedudukan. Itu kan perputarannya semuanya. Hirs. Yang menyalahkan, yang disalahkan, seluruhnya di atas ini. Di atas hirs ini. Sehingga siapapun yang menang, tetap saja salah. Siapapun yang menang. Kita terlibat dalam suasana. Dilikutkan. Yang tenang, matikan saja TV. Jangan baca Quran. Baca Al-Quran. Baca hadis Nabi SAW. Terang kita melihat. Kadang ustaz kita kan kadang perlu berita. Benar. Cocok juga memang. Kadang kita perlu berita. Yang jadi masalah, kamu punya kemampuan menerima berita tidak? Punya kemampuan menerima. Kemudian punya kemampuan mengelola. Kemudian punya kemampuan memberi hukum. Kemudian punya kemampuan tidak untuk bersikap terhadap hukumnya. Ini jadi masalah. Kita tidak usahlah berita, apalagi sampai kalau berita-berita internasional sudah. Sudah beritanya tidak jelas. Iya. Kita hanya dengar, lihat dari TV. Iya. Orang luar negeri yang suti. Iya. TVRI ambil, SCTI ambil, ini semuanya ambil. Ya kita dipaparkan sudah. Iya. Diterjemahkan. Iya. Tinggal terima, oh ini memang ini memang begini, ini memang begini, ini memang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agama jemaah, tidak ada yang bisa terjun dalam perkara itu, kecuali ahli ilmu. Ulama, itu pun tidak semua ulama, ulama tertentu yang terjun dalam melihat perkara itu. Abdullah Aziz bin Baz ketika masih hidup, iya. Demikian pula sekarang dipegang Syekh Shalim Fauzan. Syekh Shalim Fauzan itu banyak surat kabar di kantornya. Surat kabar di sana. Kalau ada kesesatan di surat kabar itu, besoknya sudah ada tulisan bantahannya. Kekuatan ilmu, punya kekuatan kedudukan, dan memang diserahkan sebagai amanah untuk meluruskan perkara itu. Luar biasa. Pekerjaan seperti itu tidak bisa dilakukan seperti orang-orang seperti Usama bin Laden. Iya. Saat dia baru dengar, oh Amerika menyerang bom ke sini. Wah, kurang ajar betul. Sudah. Kebakaran jenggot sudah. Tidak bisa berpikir sudah. Iya. Saat dia tidak punya kemampuan apa? Tidak punya kemampuan menerima berita. Pasti sikapnya salah. Iya. Semangat saja. Emosi saja. Iya. Meledak saja. Tapi menyalahkan para ulama apa itu katanya? Hanya... ya, apa pekerjaannya? Ah, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lihat jemaah kepada asal perkara ini. Jadi tadi, titi-titi dialog-dialog ini, dialog itu, diikuti. Iya. Antum diseret. Iya. Saya katakan semuanya salah. Iya. Sebab siapa pun yang benar, pasti salah akhirnya. Apa salah? Tidak berada di atas petunjuk Quran dan Sunnah. Kita dikirim. Kami ingin selamat, fokuskan diri dalam mempelajari Quran dan Sunnah. Mengilmuinya, meyakininya, mengamalkannya. Apa? Sehingga apa? Lahir orang-orang yang kuat menghadapi kondisi yang sebenarnya, yang akan memberikan jalan keluar yang sebenarnya. Lahir orang-orang yang siap menghadapi kondisi dengan cara yang sebenarnya, lahir kemampuan untuk menghadapi dengan cara yang benar. Di situlah baru ada terjadi perubahan. Iya. Di situ baru namanya revolusi. Itu revolusi yang benar. Perubahan yang betul-betul benar. Iya. Sebab di atas apa? Di atas kekuatan yang benar. Dengan jalur yang benar. Yang tujuannya kemana? Bukan harta. Bukan kedudukan. Tetapi apa? Allah. Ridha Allah. Surga Allah. Akhirat. Bukan perkara yang rendah di dunia. Iya, tujuan mereka menembus kehidupan dunia. Masuk ke alam barzah. Naik ke negeri. Naik ke langit. Menembus langit. Negeri akhirat. Iya. Target mereka bukan cita-cita setinggi langit. Tidak. Tapi di atasnya langit. Masih terlalu rendah kalau setinggi langit. Mereka di atas langit. Sebab mereka inginkan adalah apa yang di atas langit itu. Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka inginkan adalah dia yang di atas arsy. Mereka inginkan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kekuatan ubudiyah, kekuatan penghambaan. Kekuatan penghambaan. Akhirnya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cermati betul. Dua penyakit besar ini. Hirs. Keinginan kuat terhadap harta. Keinginan kuat terhadap kedudukan. Karena itulah yang berhubungan dengan harta bisa dituntut, tetapi dalam batas yang memang kita perlukan. Dalam batas yang memang bermanfaat untuk akhirat kita. Bermanfaat untuk akhirat kita. Kalau memang sudah cukup, untuk apa lagi dikejar? Kecukupan orang berbeda-beda. Kecukupan orang berbeda-beda. Iya. Kalau orang hanya targetnya makan istrinya, ayat, cukup, sudah itu saja. Sekedar kewajiban anak istrinya, cukup, sudah. Iya. Tapi kalau ada orang yang mempunyai target, saya akan membiayai keluarga saya, kerabat saya, ininya saya. Iya, itu targetnya dia dalam usahanya. Maka apa? Tentunya keperluannya lebih usaha. Saya akan upayakan ini. Itu dia target dia. Tentunya apa? Yang dia kejar harus lebih besar. Jadi sini terlihat. Iya. Kalau antum berpikir dengan cara seperti itu, jadi memungkinkan seorang muslim itu punya usaha besar. Tapi landasannya apa? Itu yang membedakan. Kalau sekedar hirs, sekedar suka sama harta, sekedar suka terhadap kedudukan, hancur agama kita. Hancur agama kita. Ini bisa dipahami, mudah dipahami. Takkan tuh heran. Ada pengarang besar di Indonesia. Saya tidak usah sebutkan namanya. Sudah meninggal. Tapi dia orang. Ya, orang Buddha, Konghucu atau orang jelas orang Cina. Karangan-karangannya itu. Iya. Sampai membahas penghambaan terhadap harta. Dia sebutkan penghambaan terhadap harta. Ini penyembah patung ini. Dia mampu melihat penghambaan terhadap harta. Orang Hindu-Buddha kan masuk dalam pensucian jiwa. Dia sampai memahami penghambaan terhadap harta. Ngeri menghambakan diri terhadap harta. Itu syahwat khafiyah. Syahwat khafiyah. Itu diantara syahwat yang tersembunyi. Ternyata penyembah berhala bisa paham. Dia jadi syubhat ini. Antum gimana menanggapi seperti itu? Iya. Kalau baca tulisannya, benar ya, hebatnya ini. Kalau begitu dia muslim. Tidak. Makanya ilmu tentang kesyirikan itu sangat besar. Di antara ilmu tentang kesyirikan, bahwa orang pelaku syirik akbar kadang mengetahui syirik kecil. Tetapi terjerumus ke dalam syirik akbar yang paling besar. Itu ada. Wajar itu. Iya, kalau antum tahu ilmunya itu. Itu wajar itu. Yang seperti itu. Sebagai apa? Salah satu perdayaan syaitan terhadap dia. Supaya apa? Dengan ilmu itu dia menganggap dirinya, oh, bagus saya ini. Tapi ternyata sudah bergeliman dalam syirikat akbar. Orang Yahudi. Di zamannya Nabi. Orang Yahudi menegur Nabi. Orang Yahudi ini bilang sama Nabi. Ya, kalian itu pelaku syirik. Dia bilang sama Nabi dan umatnya. Benar tuduhannya. Tuduhannya benar. Apa? Kenapa melakukan syirik? Kalian mengatakan, Masya Allahu wa sya'a Muhammad. Atau wa syi'tai Muhammad. Apa yang Allah kehendaki dan yang dikehendaki Muhammad. Ini syiriknya. Syirik dalam lafaz. Menyamakan masyiah. Kehendak. Dan juga kalian mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah dalam sumpah. Demi Ka'bah dalam sumpah. Maka Nabi rubah. Nabi terima. Ini kebenaran. Iya. Nabi bukan tidak tahu, Nabi tahu sudah. Iya. Hanya Nabi menjelaskan ada perkara yang menghalangi saya tidak menyampaikannya. Ini perkara yang dalam, halus. Iya. Akhirnya Nabi jelaskan. Jika kamu ingin mengatakan, Masya Allah bilang, Masya Allah wahdah. Apa yang Allah kehendaki wahdahu semata. Kalau mau ditambah, bilang, thumma kemudian yang dikehendaki oleh ini. Pakai kata kemudian. Supaya bermakna, kehendak Allah yang menjadi ukuran utama. Yang lainnya itu karena ikut saja. Jangan gunakan kalimat wah dan. Menggunakan kalimat dan menunjukkan kesamaan derajat kehendak. Ini batil. Walaupun kamu tidak inginkan maknanya, tapi lafadznya sudah merupakan lafadz syirik. Nabi rubah langsung. Dan kalau kalian ingin bersumpah, bilang, Warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Demi pencipta penguasa Ka'bah. Berarti sumpahnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab aturan dalam sumpah, harus hanya menggunakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh nama selainnya. Syirik. Coba lihat, orang Yahudi bisa memahami. Tapi dia mengambil Uzair sebagai anak, sebagai Tuhan. Dia tidak paham itu syirik. Coba lihat. Sama dengan yang saya sebutkan ini. ilmu yang sangat penting, kenyataan. Jadi kadang orang mendengarkan pembahasan orang kafir, orang ini yang dalam ilmunya dalam satu perkara. Dan ilmu yang dalam itu ternyata benar. Sejalan dengan Quran dan Sunnah. Kalau memang sejalan dengan Quran dan Sunnah, benarkan. Tapi jangan tertipu dengan kebenaran yang satu itu. Sehingga dengannya langsung dianggap orang benar juga. Baik juga. Di situ tipuan-tipuan yang banyak menipu seperti Nur Khalis dan yang semacamnya. Sehingga akhirnya apa? Mereka melihat sebagian keadaannya orang Jepang. Orang Jepang lebih Islam daripada orang Islam. Orang kafir lebih. Orang Yahudi, orang Nasara melihat. Katanya mereka justru yang menerapkan Islam. Kaum Muslim lah. Akhirnya apa? Semuanya kaum Muslimin. Semua agama sama. Salah. Tertipu dalam melihat. Dalam memberi hukum. Kita agak meluas. Tapi inti pembahasan kita. Waspadai dua serigala yang lebih luas, lebih buas daripada serigala yang sebenarnya. Dalam merusak ternak-ternak kita yang ada dalam hati kita. Agama kita. Kemuliaan kita. Apa yang kita kumpul sebagai bekal untuk akhirat kita. Waspadai dua serigala itu. Hirsul mar'i alal mal. Hirs. Keinginan kuat. Dan itu ada dalam hati juga. Terhadap harta dan keinginan kuat terhadap kedudukan. Pas dia. Harus. Sembelih dia. Jangan sampai dia mengganggu ternak-ternak kita. Saya belum baca tadi, wadah dikabayin. InsyaAllah. Siap.